الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إخوة وأخوات الأعزاء تمثلين sampai 6 dan insyaAllah pada tengah hari ini kita tinggal sekejap kitab Rawai'un Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam. Bukan saudara Idris minta saya sebutkan dari Surah Mi'raj yang kita akan sambut insyaAllah pada hari Sabtu ini, iaitu 27 hari bulan Rajab, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci dia Allah Ta'ala yang telah memperjalankan akan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa untuk kami Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Ayat dalam suratul Isra ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada berlaku peristiwa Al-Isra. Ayat ini diturunkan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang tidak percaya dan yakin kepada berlaku peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, supaya mereka beriman kepada peristiwa ini. Bahkan para ulama' bila bincang tentang peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, iaitu suatu peristiwa yang berlaku khariqul 'adah, di luar daripada kebiasaan manusia. Pada zaman Nabi SAW untuk mencari orang yang boleh berjalan pada waktu malam daripada Makkah menuju ke Masjidil Aqsa dan kemudian balik kembali pada malam yang sama, itu cerita pelik. Itu cerita tak masuk akal. Kecuali kalau perkara tersebut berlaku pada zaman kita. Zaman kita boleh berlaku nak pergi ke Masjidil Aqsa pada malam yang sama dan balik semula pada malam yang sama. Bapa kepada Osama bin Laden ada kapal terbang, private jet, yang dia sembahyang subuh di Masjidil Haram, sembahyang Zuhur dan Asar di Masjidil Nabawi, sembahyang Maghrib dan Isyak di Masjidil Aqsa. Itu bapa Osama. Osama lagi terer pada itulah. Mereka kata dia letup dengan petubang, Allah Alam. Jadi itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan berasaskan kepada ayat ini, para ulama menyebutkan sebagai kafir orang yang tidak percaya kepada berlakunya peristiwa Al-Isra. Kufur orang yang tidak yakin berlakunya peristiwa Al-Isra', maksudnya menjadi suatu kewajipan untuk kita beriman berlakunya peristiwa Al-Isra'. Kerana Allah Ta'ala telah menyebut secara jelas, explicit di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci dia Allah Ta'ala yang memperjalankan pada waktu malam hamba-Nya Muhammad daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Jadi wajib beriman berlakunya peristiwa ini, dan memang perkara itu bukan berlaku dengan sebab Nabi SAW tetapi disebabkan oleh Allah SWT. Para ulama yang mentafsirkan ayat ini menyebut maksud Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci dia Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam, nak menjelaskan kepada kita yang bawa Muhammad pergi itu Allah. Allah Ta'ala yang membawa Rasulullah SAW pergi. Memang secara logik pada batang tubuh Nabi, nak suruh Nabi pergi sendiri memang tak boleh. Tetapi apa yang berlaku itu adalah kuasa Allah. Itu maksud Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci dia Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Yang dengan ayat itu ulama' menyebutkan bahawa kafir orang yang tidak yakin berlakunya peristiwa Al-Isra'. Maka wajib bagi orang Islam beriman. Dan orang yang tidak beriman kepada peristiwa ini, maka dia di kalangan orang yang murtad. Dan murtad ini bukan berlaku pada zaman kita saja, tapi pada zaman Nabi SAW sendiri. Kalau kita tengok dalam sirah, bagaimana Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud bekas rektor Universiti Al-Azhar menulis dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj, bila Nabi SAW balik sampai di Makkatul Mukarramah pada waktu pagi, maka terdatangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal datang sahaja, dia tanya Nabi SAW, hal tanfa'ukal lailatu syai'an, Muhammad, adakah malam tadi kamu ada, malam tadi kamu ada manfaat baru ke? Ada cerita baru ke? Nabi jawab, usriya bin lailati ilal masjid al-aqsa, aku telah pun dibawa pergi berjalan pada malam tadi kepada masjid al-aqsa. Jadi Abu Jahal terus, Abu Jahal terus mengatakan, dalam kepala dia ni dah gila dah ni, sebab boleh pergi masjid al-aqsa balik semula pada hari yang sama. Dia tanya kepada Nabi SAW, nak tak kamu ceritakan benda ni kepada manusia lain, kepada orang kampung kita ni yang lain? Nabi kata ya. Jadi kat situ tuan-tuan kena ambil satu value yang menjadi tanggungjawab kepada orang yang beragama. Nabi SAW dan juga kita sebagai penganut agamanya, supaya kita beramal dengan sifat tabligh. Sifat tabligh, sifat menyampaikan. Nabi SAW, walaupun perkara itu perkara yang tak logik di kepala kita nak fikir, ataupun untuk difikir oleh masyarakat Arab pada ketika itu, tetapi kerana sifat Nabi ialah sifat tabligh, antara daripada empat sifat Nabi, siddiq, fatanah, tabligh, siddiq, tabligh dan fatanah, antaranya ialah tabligh, menyampaikan. Jadi walaupun benda tu tak logik sebenarnya, tetapi bila disebut nak tak kamu sampaikan kepada orang, maka Nabi SAW kata ya. Jadi bila Nabi SAW sebut macam tu, maka Abu Jahal bekerja lah, panggil orang datang. Antara yang dia pergi ialah pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar kata, sahabat kamu mendakwa yang dia telah pergi ke Masjid Al-Aqsa dan kemudian balik semula pada hari, pada malam yang sama. Abu Bakar kata, kalau yang kata tu Muhammad, maka aku percaya. Jadi itu tuan-tuan sekalian, nilai iman yang paling tinggi. Bila sebut benda datang daripada Nabi SAW, maka tidak dipersoalkan. Dan itulah yang membawa gelaran As-Siddiq yang diberi oleh Allah Subhanahu ya, oleh Allah Taala kepada Nabi, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi gelaran As-Siddiq itu bukan gelaran yang diberi oleh Nabi, tetapi diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kelebihannya. Yang para ulama menyebutkan, kalau ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman manusia lain seluruhnya, maka iman Abu Bakar itu adalah lebih tinggi daripada iman manusia seluruhnya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis, inna amanna nasa alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakrin, sesungguhnya manusia yang paling mengamankan aku dalam persahabatan dengannya dan dalam hartanya ialah Abu Bakar, kata Nabi SAW. Itu kalau kita lihat gambaran dalam peristiwa peperangan Ahzab, bila Nabi minta sahabat-sahabat berkorban, maka datang Uthman bin Affan bawa 700 ekor unta penuh dengan isi di atasnya. Dia sebut, inilah bantuan, inilah nafkah aku. Begitu juga bila datang Umar bin Khattab, Umar kata, aku bagi separuh harta aku ya Rasulullah. Datang Abu Bakar, Abu Bakar kata, aku bagi seluruh harta aku ya Rasulullah. Sampai Nabi tanya, apa lagi yang tinggal bagi kamu Abu Bakar? Abu Bakar jawab, Allahu wa Rasuluh, yang tinggal hanyalah Allah dan Rasul saja untuk keluarga aku. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka datang orang untuk mendengar apa yang nak diceritakan oleh Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW bercerita sahaja, maka manusia terpecah kepada dua kumpulan. Yang pertama, di kalangan orang Islam yang telah pun beriman, ada di kalangan mereka yang murtad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab ni dah pelik benda orang ni. Kalau selama ni cerita pasal Tuhan itu satu dan sebagainya, itu boleh jaga. Tapi bila start Nabi cerita pergi kepada Masjid Al-Aqsa, balik semula pada malam yang sama, maka ada di kalangan mereka yang telah pun rijah, yang telah pun murtad. Dan ada juga di kalangan mereka yang tak tahu yang diceritakan benda ni kepada Nabi SAW, dengan sebab cerita ni beriman pula dia masuk Islam. Dengar-dengar benda macam ni, dibuka hidayah oleh Allah Ta'ala, maka dia beriman. Antaranya dia antara orang-orang yang mempersoalkan kepada Nabi SAW. Bila Nabi bercerita, dia orang Mekah ni tahu bahawa di Makkah Mendabahu Muhammad ini tak pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa, maka mereka ni pernah sampai ke Masjid Al-Aqsa, dia minta Nabi SAW perincikan bagaimanakah kedudukan Masjid Al-Aqsa, bagaimanakah sifat yang ada pada Masjid Al-Aqsa. Ada yang tanya kat Nabi, dia kata, Muhammad, kalau betul kamu pergi Masjid Al-Aqsa, berapa tiang yang ada dalam Masjid Al-Aqsa? Ni jenis spesifik pergi masjid bilang tiang. Nabi pun tak pergi bilang tiang. Dia angkat model Masjid Aqsa di hadapan Rasulullah SAW. Nabi pun jawab, dan kawan tu kata betul, maka beriman sebahagian daripada mereka kerana betul jawapan Nabi. Datang pula yang lain, dia tanya tingkap pula ada berapa. Dia angkat lagi sekali, Nabi bilang, dan Nabi beritahu, maka betul. Dipersetujui bahawa betul jawapan Nabi, maka beriman sebahagian lagi. Maka bangun pula yang lain, dia kata, Muhammad, kalau kamu balik betul daripada Masjid Al-Aqsa, sudah tentu dalam perjalanan balik kamu bertemu dengan rombongan dagang kami yang dalam perjalanan balik daripada Syam menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Oleh kerana kamu datang daripada Masjid Al-Aqsa, mesti kamu jumpa mereka di tengah-tengah jalan. Macam kita lah, kalau kita dakwa, kita pergi Al-Ustah, on the way balik mesti berjumpa orang yang balik daripada Ipoh. Nah, kalau lalu highway plus Tebu Raya Utara Selatan. Jadi kalau betul kamu pergi Al-Ustah, on the way balik mesti berjumpa kawan kami yang on the way balik daripada Ipoh. Maka Nabi kata, ya, aku jumpa kafilah dagang Bani Sian di sini. Aku jumpa kafilah dagang Bani Sian di sini. Aku jumpa satu kafilah dagang yang mereka semua sedang mencari-cari seekor unta mereka yang hilang. Dan kemudian Nabi kata, sesungguhnya kafilah dagang kamu sekalian penduduk Makkah sekarang berada di Tanah Ain. Menjelang terbit matahari sekejap lagi, maka akan sampailah kafilah dagang kamu tu ke sini. Semua pakat keluar daripada masjid pergi tunggu tepi tepi kota. Nak tunggu betul ke kafilah dagang mereka tu sampai. Maka bila terbit sahaja matahari, maka mereka kata, pelecih kat Nabi, mana dia kafilah dagang. Tiba-tiba dalam keadaan pelecih tu, seorang lagi kata, tu dah sampai lah. Jadi tuan-tuan, periman pula sebahagian ya, yang lain. Itu hebatnya peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Suatu perkara yang kita dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah ini, dalam ayat ini, ialah tujuan Allah Ta'ala menggerakkan Nabi disebut sendiri oleh Allah, linuriyahu min ayatina. Untuk kami Allah Ta'ala menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Dalam peristiwa ini membawa faedah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga membawa faedah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk tasbitul iman. Peristiwa ini memperteguhkan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan peristiwa ini menjanjikan suatu cabaran lebih besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itu kalau kita teliti dalam sirah sahabat-sahabat kalian, peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini berlaku dalam Amul Huzni. Dalam satu tahun yang dipanggil Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun sedih. Tahun di mana Nabi SAW kehilangan bapa saudara baginda Abu Talib dan juga kehilangan isteri baginda SAW Khadijah binti Khuwailid. Ini tahun kedua-dua mereka mati dan Nabi SAW sedih dengan kematian kedua-duanya. Abu Talib yang walaupun tak beriman tetapi dia banyak mempertahankan Nabi SAW dan menambahkan kesedihan Nabi kerana Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Dan dalam tahun ini juga matinya Khadijah binti Khuwailid, yang mana Khadijah ni pula mati sedangkan inilah orang yang menghiburkan Nabi SAW tak kala menghadapi pelbagai cabaran daripada masyarakat Quraisy. Kalau kita teliti dalam sejarah apa yang berlaku kepada Nabi sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagaimana orang menolak dakwah Rasulullah SAW walaupun peringkat awalnya mereka menawar dengan Nabi SAW, datang kepada Nabi, ya Muhammad, kami tawarkan kepada kamu supaya kamu jadi raja kami, kami bagikan harta banyak kepada kamu, kami berikan kamu menjadi pemimpin kami, kami letakkan syarat asalkan kamu tinggalkan kerja bawa dakwah kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada mereka, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Kalau mereka boleh ambil bulan, letakkan, mereka boleh ambil matahari, letakkan matahari di tangan kanan aku, boleh ambil bulan, letakkan bulan di tangan kiri aku, supaya aku tinggalkan kerja bawa Islam ini, aku tak akan tinggalkan, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu, dia datang tawar pula, macam nilah, biar kami sembah Tuhan kamu setahun, tahun depan kamu sembah pula Tuhan kami, lepas tu kami pula sembah Tuhan kamu, lepas tu kamu pula sembah Tuhan kami, kita buat selang-seli. Kami sembah Tuhan kamu setahun, lepas tu kamu pula. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Tiba-tiba kamu datang dengan tawaran ini, kamu pun tahu bahawa aku takkan sama sekali menyembah apa yang kamu sembah, walaupun dengan tawaran ini. Dan aku pun tahu kamu pun takkan sembah apa yang aku sembah. Kalau aku sembah dulu Tuhan kamu pun, bila sampai turn kamu sembah Tuhan aku, kamu pun takkan sembah juga Tuhan Tuhan aku. Lakum dinukum waliyadi, bagi kamu agama kamu, bagi aku dengan agama aku. Tak cukup dengan itu, maka dilakukan dengan kejahatan fizikal. Berlaku apa yang disebut sebagai pemulauan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 tahun Nabi dipulau di dusun Abu Talib. Diberi, tidak diberikan makanan, dikepung, tidak diberikan makanan, dibuat satu dekri, satu resolusi di kalangan masyarakat Mekah yang diikat resolusi itu disangkutkan di Kaabah. Kalau tuan-tuan pergi umrah dan sebagainya, tengok ada satu jaluran umat. Di situlah mereka telah mengikat satu resolusi yang resolusinya bermula dengan kalimah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya mereka meletakkan, kalau sekiranya orang Islam datang untuk membeli barang orang Quraisy, maka jangan jual, dan kamu pun jangan jual barang kamu kepada orang Islam. Kalau anak mereka nak kahwin dengan anak kamu, jangan kahwinkan. Kalau anak kamu nak kahwin dengan anak mereka pun jangan kahwinkan. Maka itu dah sekalian suatu resolusi yang mereka buat. Kesannya disebutkan dalam kitab, antaranya Abu Bakar Jabir Al-Jazair dalam kitab dia, Hada Habibullah Muhammad Rasulullah Ya Muhib. Inilah kekasih Allah Muhammad Rasulullah yang dicintai. Dia ceritakan bahawa sampai ke peringkat kedengaran suara kanak-kanak, suara kanak-kanak menangis kerana kelaparan. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa makan rumput-rumput kering. Dan peristiwa yang berlaku inilah yang kemudiannya memberi kesan kepada kesihatan Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid, yang kemudiannya telah pun menyebabkan mereka meninggal dunia sampai ajal mereka, hadirin sekalian. Selepas daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Ya, dalam mimpi Nabi lihat satu tempat yang banyak pokok tamar. Dan Nabi sangkakan Allah Taala minta Nabi berhijrah ke satu tempat yang ada banyak pokok tamar. Dan tempat yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi memilih untuk pergi ke Taif. Kerana Taif ni tempat banyak pokok tamar, yang di Taif pula banyak kaum kerabat Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif, apa yang berlaku ialah mereka telah memeluk kanak-kanak, membaling Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, Muhammad, kamu kata ya saja. Kamu kata yes saja, aku akan angkat bukit nak hempak ke atas penduduk Faiz. Tapi Nabi tidak membenarkan. Dalam perjalanan balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah singgah di sebuah dusun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dusun tamar milik dua adik-beradik, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bermudajat menyebut kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika ba'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alannas ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin mallaktahu amri in lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Kata Nabi, ya Tuhan, aku nak mengadu, ya Tuhan, aku mengadu kepada kamu di atas lemahnya tubuhku. Aku mengadu kepada kamu di atas kejahatan yang manusia lakukan kepada aku. Ila man takiluni, aku nak mengadu kepada siapa lagi ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni, aku nak mengadu kepada orang jauh penduduk Taif ini. Yang bila aku datang yatajahhamuni, mereka pelangkung aku ya Rasulullah. Am ila aduwwin mallaktahu amri, aku nak mengadu kepada penduduk Makkah, musuh aku yang kamu juga beri kuasa kepada mereka ya Allah. In lam yakum bika 'alayya ghadabun fala ubali. Kalau tak kerana aku takutkan kemurkaan kamu ya Allah, aku dah tak hiraukan kerja ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dalam peristiwa inilah berlakunya pengislaman jin. Yang Allah Taala cerita dalam suratul jin. Surah jin. Waktu manusia menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itulah jin telah memeluk Islam. Nak mengajar kepada kita, kalau kita ni action sangat, tak nak terima agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh datangkan orang lain untuk terima agama Allah Subhanahu Ta'ala, dan langsung tidak akan merugikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kala penduduk Taif tak nak terima agama, maka jin datang untuk menerima agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi balik duduk kemudiannya di rumah Ummu Hanif binti Abu Talib, iaitu sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripada situlah berlakunya berlakunya peristiwa perjalanan Nabi diisrakan ke Masjidil Aqsa dan kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengannya. Jadi lunuriyahu min ayatina ini yang pertama kesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa ini telah memantapkan keimanan Nabi. Kerana selepas daripada peristiwa ini Nabi akan hadapi suatu benda yang lebih besar lagi. Bermulalah peperangan-peperangan. Bermulalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinatul Munawarah. Bermulalah penubuhan sebuah negara Islam di kota Madinah yang dalam proses itu memerlukan kepada kekuatan jiwa yang teguh untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditinggalkan kepada kita umat itu banyak. Saya nak petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita berfikir tentang apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini panjang, banyak hadis. Walaupun bendanya berlaku semalam tapi hadisnya banyak. Tetapi yang saya nak petik adalah beberapa perkara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini. Yang mana apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicerita awal kepada kita. Supaya kita tidak tergolong daripada kalangan orang yang disebut dalam peristiwa ini. Yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baddad menyebutkan marra ala qaumin yazra'una wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu. Ada kama kana faqala li Jibril alaihi salam ma hada qala haula il mujahiduna fi sabilillah fada'afu al-hasanati ila sab'ani atba'in wama anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi sampai kepada satu kaum. Dalam perjalanan ni Nabi jumpa dengan satu kumpulan manusia yazra'una wa yahsuduna fi yawmin. Manusia ni dia bercucuk tanam dan kemudian dia kutip hasil pada hari yang sama. Hari ni tanam, hari ni lah dapat hasil. Dah. Tanam apa? Tanam lada pun ambil masa, kan? Benda yang paling mudah dapat hasil apa dia? Togel lah. Tanam togel pun ambil masa. Tapi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan ini ialah hari yang sama bercucuk tanam, hari yang sama juga dipetik hasilnya. Kullama hafadu ada kama kana. Setiap kali petik, setiap kali itu juga ditubuh balik. Maka Nabi tanya Jibril, man ha'ula'i ya Jibril? Siapa mereka ni Jibril? Jibril jawab, ha'ula'il mujahiduna fi sabilillah tada'aful hasanati ila sab'ani atba'in. Inilah orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang bermujahadah, yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan menegakkan agama Allah. Yang tada'aful hasanati ila sab'ani atba'in. Yang telah berganda-ganda satu kebaikan yang mereka lakukan sehingga kepada 700 kali ganda, kata Jibril alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, ini yang kita kena perhatikan. Kita hari ini kita tak perang, tetapi ada lagi sumbangan yang boleh kita buat untuk agama Allah walaupun tanpa pergi perang. Yang penting kita kena fikir, adakah apa yang kita buat ni boleh menyumbang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh bagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Adiyat sebagai satu ingatan kepada kita. Ditafsirkan oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir tentang wal-adiyat dhabha fal-muriyat qadha fal-muhirat subha fa'atarna bihi naf'a fa'wasatna bihi jama'ah. Allah Ta'ala bersumpah demi kuda yang berlari laju sehingga memercikkan api keluar daripada tapak kakinya. Demi kuda yang berlari laju yang mendengungkan nafas yang kuat. Demi kuda yang berlari laju dan menyerbu masuk pada waktu subuh dan menghamburkan debu daripada telapak kakinya dan dengan semena-mena telah berada di tengah-tengah musuhnya. Wahbah menyebutkan kenapa Allah bersumpah dengan nama-nama kuda yang sifat macam ini. Supaya manusia faham hakikat kuda itu apa benda sebenarnya, kan? Sebab kuda ni satu benda yang membanggakan masyarakat Arab. Orang Arab yang tak ada apa-apa dia akan naik di jalan kaki, ada lebih sikit naik keldai, ada lebih sikit lagi naik unta, lepas tu dia naik kuda. Dan kuda yang boleh dibanggakan adalah kuda yang boleh lari laju. Macam kita lah, kan? Ada kawan saya, dia beli kereta Mercedes buruk, kan? Dia cakap kat saya, aku walaupun buruk, kalau aku tulis dalam borang tetap tulis Mercedes, kata lah. Jadi saya kata kat dia, sebab saya nak outstation next week, kita pergi dengan Mercedes kau lah ke Tengganu. Dia kata aku tak yakin. Tapi nama Mercedes, tapi tak yakin untuk pergi outstation kereta dia. Jadi begitu juga kalau ada kuda, kalau setakat kuda tu cantik, kan, untuk dilihat sahaja, kalau berlari pun macam kuda pondas, tak ada nilai. Allah Ta'ala menyebutkan tentang wal-adiyah, tentang hari akhir ni nak mengingatkan bahawa apa juga yang kita ada, kalau tak perlu dibanggalah kalau benda tu tak boleh menyumbang untuk agama Allah Taala. Kan ada kuda, ada kereta besar ke, ada gaji besar ke, ada rumah besar ke, ada duit banyak ke, apa nak bangga kalau itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, langsung tidak memberi sumbangan untuk agama Allah Subhanahu wa Taala. Nah, itu message di sebalik wal adiyat dhabha fal muriyat qadha hingga akhir itu, sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan summa ata ala qaumin tardakhuru usahum bistakhri kullama radakhat adat kama kanat wa la yaqiru anhum min dalika shay. Nabi sampai kepada satu kaum yang kaum tu ambil batu hempak kepala sendiri, setiap kali kepala mereka pecah maka kepala itu kembali kepada asal, dan itulah yang dilakukan secara berulang-ulang. Satu kumpulan yang Nabi jumpa, dia ambil batu hempak kepala, ambil batu hempak kepala, pecah, lepas pecah tumbuh balik, hempak lagi, dan itulah yang berlaku berterusan. Maka Nabi tanya kepada Jibril alaihi salam, ma hada ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Jibril jawab, haulai alladhina tatasaqalu ru'usuhum 'ala as-salatil maktubah. Wahai Muhammad, inilah orang yang kepala mereka berat daripada nak mendirikan salat fardu. Orang yang kepala berat nak dirikan salat fardu sembahyang, tapi sembahyang zuhur dia pukul berapa? Pukul 4 suku. Sembahyang maghrib dia pukul berapa? 6:45. Ini orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan, dia jumpa ambil batu hempak kepala. Ambil batu hempak kepala, berat daripada nak mendirikan salat, kan sanggup dia mendahulukan benda lain lebih daripada salat. Itu gambaran dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, summa ata ala qaumin ala iqbalihim riqa wa ala adbarihim riqa ta yasrahuna kama tasrahu al-an'am yaquluna ad-dari'a wa ad-daqum wa rad fi jahannam. Nabi jumpa pula satu kaum lain. Nabi kata ala iqbalihim riqa wa ala adbarihim riqa. Dekat depan dia ada secebis kain, tutup kemaluan dia secebis kain, tutup kemaluan belakang ada secebis kain. Depan ada secebis kainnya. Ibaratnya ambil daun selai lah, tutup depan, ambil daun selai, tutup belakang, tidak berpakaian. Dan kemudian Nabi kata yasrahuna kama tasrahul an'am, berjalan dia macam mana binatang berkaki empat berjalan. Tangan dia duduk kat bawah, dia tak jalan tegak ni, tangan dia kat depan macam kaki lembu ni. Begitulah cara dia berjalan. Ya'kuluna ad-dari' wal-zaqum wa rad fi jahannam. Nabi kata mereka makan ad-dari', buah-buah yang berduri dan yang pahit, dan debu-debu jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya Jibril, "Ma haula?" Mereka ni siapa Jibril? Maka Jibril jawab, "Haula illadina la yu'adduna zakata amwalihim wa ma zalamahumullah wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid." Mereka ini Muhammad, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Mereka ada harta tapi mereka tak keluar zakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Income tax bayar, zakat tidak. Mereka ni orang yang tak keluarkan zakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi mereka. Sesungguhnya Allah Taala, sesungguhnya Tuhan kamu itu tidak zalim terhadap hamba-Nya. Maksudnya mereka berlaku macam ni, sampai pakai keping depan, keping belakang, berjalan macam lembu, dan kemudian makan benda-benda berduri, debu-debu jahannam ni, sebab mereka sendiri, mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan tidak melaksanakan perintah mengeluarkan zakat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Taala. Yang kelima, yang keempat, thumma ata ala qaumin baina aydihim lahmun nabijan fi qadarin wa lahmun nay'un qabid. Nabi sampai satu kumpulan. Ya, Nabi kata, Nabi tengok dia pegang dekat tangan kanan dia ada daging yang baik, ya, yang segar. Di sebelah kiri dia ada daging busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alu ya'kuluna min najil qabith wa yad'un nabish. Tiba-tiba dimakannya daging yang busuk ni. Dia tak makan pula daging ya, daging yang bersih, yang elok ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Ma haula ya Jibril?" Ni siapa ya Jibril? Yang ada daging elok dimakannya daging busuk ni. Maka Jibril jawab, "Hadzal rajul min ummatika takunu 'indahu al-mar'at takunu 'indahu al-mar'atul halal at-thayyib." Fayati imra'atan khabithatan fayabitu 'indaha hatta yasbih. Inilah di kalangan lelaki daripada kalangan umat kamu wahai Muhammad, yang ada padanya isteri yang halal yang baik, tiba-tiba dia mendatangi wanita-wanita yang jahat dan kemudian tinggal bersama-samanya sehingga pagi, maksud berzina lah dengan wanita jahat. Wa wal mar'atu taqumu 'inda zawjiha, dan juga seorang wanita yang ada suami yang baik, tiba-tiba didatangi lelaki-lelaki jahat dan dia tidur bersama-sama lelaki yang jahat itu sehingga pagi. Jadi ada yang baik, yang halal, tiba-tiba dicarinya. Dilepaskan nafsunya kepada tempat yang tempat yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian yang kelima, Nabi sebut summa ata ala rajulin qad jama'a hazmat hatabin azimatin la yastati'u hamluha wa huwa yazidu 'alayha. Nabi pergi jumpa seorang, Nabi berjalan, Nabi jumpa seorang lelaki. Nabi kata lelaki ni dia pikul kayu api banyak kat belakang. Nampak dia macam dah tak mampu nak pikul dah. Tiba-tiba tambah lagi kat belakang. Dah tak mampu nak pikul, ambil lagi yang lain, tambah lagi kat belakang. Nabi tanya Jibril, "Man haula ya Jibril?" Ni tak apa ni Jibril. Kan? Buat kerja gila. Atas belakang dah penuh, ambil lagi yang lain letak. Maka Jibril jawab, "Hadzal rajul min ummatika takunu alayhi amanatina." Inilah lelaki daripada kalangan umatmu wahai Muhammad yang dia memegang banyak amanah manusia. La yaqdiru ala ada'iha. Dia tak mampu pun nak buat amanah tersebut. Wa huwa yuridu an yahmila 'alayha. Tapi nak lagi ambil yang lain. Kata Nabi, kata Jibril alaihissalam. Ni jenis kat kampung ramai lah ni. Pengerusi masjid dia, PIBG dia. Habis semua benda dia. Seolah-olahnya kalau bukan dia yang pegang, habis hancurlah. Orang suruh dia letak jawatan, dia kata tak boleh. Nanti kalau aku letak apa jadi lah. Macam dia seorang je terik. Orang lain tak kerti nak buat apa yang dia pegang. Itu tak banyak dalam masyarakat. Kan? Ketua bahagian pun dia, pengerusi ni pun dia, pengerusi tu pun dia, semua dia. Tapi satu pun dia tak perform. Satu pun dia tak perform. Ini gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa amanah ni satu benda yang besar. Nabi pernah pesan kepada seorang sahabat, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi sebut bila Abu Dzar datang, Abu Dzar dia tengok sahabat-sahabat lain semua dah ada kerja dah, ada tugas, tapi dia tak ada tugas. Dia bukan minta jawatan. Dia tengok orang lain semua ada kerja, dia pun nak menyumbang juga, nak ada kerja. Dia minta dengan Nabi sebut kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi kata, innahu la amanatun wa innahu yawmal qiyamati khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dzar, ini adalah amanah, dan sesungguhnya amanah ini pada hari kiamat nanti akan membawa penyesalan, akan membawa kekecewaan dan penyesalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak amanah, makin lagi banyak soal jawab. Makin banyak amanah, lagi banyak soal jawab, dan lagi banyak sulit perjalanan di negeri akhirat kelak. Bukan bermaksud kita tak ambil amanah. Ambillah. Kalau langsung tak ada orang contohnya, kan? Duduk kawasan kita, contoh tak ada seorang pun nak jadi imam surau. Itu teruklah, kan? Kita kena ambil lah tugas tu. Kalau dah tak ada orang lain, tetapi bukan kita kumpulkan segala-galanya untuk jadi koleksi kita. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian yang boleh kita petik sedikit antara tanda-tanda untuk menjadi peringatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.